Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa man wala. Ikhwani fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Kita masih di bab al-muraqabah setelah kita membaca dua ayat yang jadi syahid yang dibawa oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, maka kita masuk ke ayat yang ketiga. Walaupun dalam urutan matan, dia adalah ayat yang kedua. Yaitu ayat, wahuwa ma'akum aynama kuntum. Qala Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan, wa qawlu ta'ala wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dan dia Allah bersama kalian aynama kuntum, dimanapun kalian berada. Syekh mengatakan, al-dhamir huwa, kata pengganti huwa, ya'udu ala Allah, yang dimaksud atau kembalinya adalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa ma'akum, huwanya di situ adalah kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ay Allah subhanahu wa ta'ala, ay Allahu subhanahu ma'a ibadihi aynama kanu, fi barrin au bahrin au jawin au fi zulumatin au fi ziya. Maka dengan demikian artinya adalah Allah subhanahu wa ta'ala selalu bersama hamba-hambanya, dimanapun hambanya itu berada, baik di daratan, atau di lautan, ataupun di angkasa. Baik di dalam kegelapan, ataupun di dalam cahaya. Allah selalu berserta bersamanya. Fi ayu halin, wa huwa ma'akum aynama kuntum, dimanapun ada. Dalam keadaan apapun kalian, maka Allah subhanahu wa ta'ala selalu bersama kalian. Wa hadza yadullu ala kamal ihatatihi azza wa jal bina ilman wa qudratan wa sultanan wa tadbiran wa ghairu dhalik. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah subhanahu wa ta'ala maha sempurna di dalam ihatatihi, ihatatuhu, cakupan, lingkup Allah, cakupan Allah, itu sangat sempurna kepada hamba-hambanya, kepada kita. Lah, ihatatihi meliputi ilman wa kudrotan wa sultanan wa tadbiran wa ghairu dzalik. Baik secara ilmu, maka ilmu Allah meliputi segala makhluknya, mencakup segala makhluknya. Tentang kudrah, maka kudrah Allah meliputi segala, mencakup segala makhluknya. Tentang sultan Allah, kekuasaan Allah, maka kekuasaan Allah meliputi segala makhluknya. Tidak ada yang luput dari kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula tadbir. Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatur, maka aturan Allah meliputi segala sesuatu dari makhluk-makhluknya. Tidak ada yang luput dari aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang bisa luput, menghindar dari peraturan Allah subhanahu wa ta'ala. Wala ya'ni anna subhanahu ma'ana fi nafsil makan alladhi nahnu fihi. Dengan demikian kalimat wa huwa ma'akum aina ma kuntum, kebersamaan Allah tadi telah diterangkan, kebersamaan Allah dalam arti cakupan atau liputan Allah subhanahu wa ta'ala dalam sisi ilmunya, dari sisi putrohnya, dari sisi sultannya, dari sisi tadbirnya. Maka tidak dimaksud, bukan maksudnya ma'ana fi nafsil makan, kebersamaan Allah bersama kita itu dalam satu tempat, dalam satu wadah, bukan itu. Li'anna Allah fawqa kulli syai, karena Allah di atas segala sesuatu. Allah SWT di atas segala sesuatu. Allah katakan dalam surat At-Taha, Ar-Rahmanu ala arsistawa. Allah SWT, Ar-Rahman, itu ada di arsistawa. Di atas arsistawa. Di dalam ayat lain Allah katakan, وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ. Ya Allah, Qahir, di atas hamba, di atas hamba-hambanya semua. Di dalam ayat yang lain, أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ. Apakah kalian merasa aman dari Allah yang ada di atas langit? Allah katakan di sini, Allah ada di atas langit. Dalam ayat yang lain lagi, wa huwal aliyul azim. Ya Allah, al-ali, yang sangat tinggi, al-azim. Maha tinggi dan maha besar. Itulah Allah SWT. Di dalam ayat yang lain, surat Al-A'la, Allah katakan, sabbih isma rabbikal a'la. Maha suci Allah, Tuhan kalian yang maha tinggi. Wa ila ghairi dzalika min ayat al-kathir ad-dala ala annahu fawqa kulli syai. Ayat-ayat ini dan juga masih banyak ayat-ayat yang lainnya semuanya menunjukkan bahwa Allah SWT fawqa kulli syai, di atas segala sesuatu. Lakinnahu azza wa jalla laisa kamitsli syai fi jami' nu'utihi wa sifatihi. Yang perlu kita pahami, kita perlu sadari bahwa Allah SWT yang jelas laisa kamitslihi syai, tidak serupa dengan sesuatu apapun dari segala sesuatu sifat-sifatnya yang mengikutinya. Sifat-sifat Allah sangat berbeda dengan makhluknya, tidak ada yang sama. Laisa kamitslihi syai'un. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika menerangkan kebersamaan, wa huwa ma'akum aynama kuntum, ma'akum di sini bukan ma'iyah dalam arti jasad Allah bersama jasad kita dalam satu tempat, tapi dari diterangkan ma'iyah di sini adalah cakupan Allah dalam arti ilmu Allah, kekuasaan Allah, kudrah Allah, dan peraturan-peraturan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa aliyun fi dunuwihi wa qaribun fi uluwihi jalla wa ala. Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi itu, dengan ketinggiannya, tetap dekat dengan hamba-hambanya. Qaribun fi uluwihi, yang dekat, tapi tetap dengan kemahatinggiannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini seperti yang Allah katakan, "Idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an." Allah katakan, "Jika engkau ditanya oleh hamba-hambaku tentangku, fa inni qaribun." Sampaikan kepada mereka bahwa aku dekat dengan mereka, fa inni qarib. Ujibu da'wat ad-da'i idza da'an. Aku akan mengabulkan permohonan mereka ketika mereka berdoa kepada-Ku. Allah mengatakan bahwa Allah sangat dekat dengan hamba-hamba-Nya. Karena cakupan ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Cakupan kekuasaan Allah meliputi segala sesuatu. Qudrah Allah, kemampuan Allah meliputi segala sesuatu. Walakin yajib an na'lam annahu laisa fil ardi. Yang jelas yang perlu kita pahami adalah bahwa Allah SWT tidak di dalam bumi ini. Li'annana law tawahhamna hadza lakana fi ibtal li'uluwillahi subhanahu wa ta'ala. Kalau sampai kita gagal paham dalam masalah ini, salah mengerti, maka yang terjadi adalah kita akan membatalkan tentang ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang perlu kita pahami, bukan Allah beserta kita tinggal di dalam bumi, bukan. Tetapi, tadi diterangkan, yang dimaksud adalah cakupan Allah subhanahu wa ta'ala dalam ilmu. Dalam sultannya dan dalam tadbirnya. Wa aidan fa inna Allah subhanahu la yasa'ahu syai'un fi makhluqatihi. Dan yang perlu kita tahu pula bahwa tidak ada yang cukup untuk Allah SWT, karena Allah Maha Besar, Allah Maha Tinggi. Makhluknya itu sangat kecil. Allah katakan wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Allah ingin memberikan gambaran kepada kita tentang kursi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah katakan luasnya si kursi Allah subhanahu wa ta'ala meliputi as-samawati wal ard. Meliputi langit dan bumi. Al-kursi muhitu bis-samawati al-ard wal-ard kulliha. Kursi Allah meliputi segala langit dan bumi. Langit, kita tahu, ada 7 tingkat. Bumi juga demikian. Wal-kursi huwa maudul qadami ar-Rahman azza wa jal. Kursi Allah itu tempat kaki Allah subhanahu wa ta'ala. Kaki Allah di atas kursi. Nah, kursi itu pijakan. Bukan tempat duduk, bukan. Kursi itu pijakan kaki. Nah, kalau pijakan kaki saja dikatakan meliputi seluas langit yang 7 dan bumi ini, maka bagaimana dengan arsy-Nya Allah subhanahu wa ta'ala? Sekedar wacana agar kita lebih tahu lagi, tambahan. Di dalam satu riwayat dikatakan, baina sama' dunya walati taliha khamsa mi'am. Antara langitnya bumi dengan tingkat langit yang berikutnya, setiap lapisan langit itu jaraknya adalah khamsanya aman, seperti orang berjalan sejauh 500 tahun lamanya. Untuk bisa bayangkan saja, kalaulah sehari orang berjalan kemampuannya katakanlah 550 kilometer, satu tahun sudah berapa, 500 tahun sudah berapa. Itu menunjukkan sangat-sangat jauhnya antara satu lapisan dengan lapisan yang berikutnya. Sementara itu ada 7 lapisan. Dan dari bumi ke lapisan yang pertama itu juga sejauh 500 tahun perjalanan. Wa baina kullis sama' khamsa aman. Di antara satu lapis dengan lapis berikutnya adalah khamsa mi'aman, 500 tahun perjalanan. Wa baina sama'is sabi'ah wal kursi khamsa mi'aman. Dan antara langit yang ketujuh, jaraknya dengan kursi itu juga 500 tahun lamanya. Wa baina kursi wal ma' khamsa mi'aman. Dan antara kursi Allah SWT dengan air itu juga 500 tahun perjalanan lamanya. Wal arsh fawqal ma'. Sementara arsnya Allah itu di atas air. Tidak terangkan jaraknya berapa. Wallahu fawqal arsh. Sementara Allah SWT di atas arsnya. Bisa dibayangkan betapa besarnya arsy Allah Subhanahu wa taala. Kalau arsy Allah itu besarnya lebih besar daripada langit dan bumi. Sementara satu lapisan langit saja sudah perjalanan 500 tahun perjalanan. Kalau ada 7 berarti 3500 tahun perjalanan. Luar biasa. Menunjukkan sangat-sangat-sangat besarnya kursi Allah Subhanahu wa taala. Itu baru cerita kursi. Kursi Allah saja sudah lebih besar dari bumi dan langit. Sementara bumi tadi digambarkan seperti itu besarnya. Ikhwani fillah a'azani Allah wa iyyakum. Itu baru bicara tentang kursi Allah Subhanahu wa taala. Sementara arsy Allah a'zam wa a'zam. Arsy Allah itu lebih besar dari itu semua. Inna samawati as-sab'a wal ardina as-sab'a بالنسبه للكرسي كخلق علقت في الفلاح من الارض. Kata syekh di dalam hadis dikatakan yang namanya langit yang 7 beserta bumi yang 7 pula kalau dibandingkan dengan kursi Allah seperti gelang yang biasanya dipakai di tangan itu. Perbandingannya antara bumi yang 7 lapis dan langit yang 7 lapis dibandingkan dengan kursi Allah seperti sebuah gelang yang dilemparkan di satu tanah yang besar, tanah lapang. Maka kata Syekh, "Fama baluka bi khaliq jalla wa ala." Kalau perbandingannya antara gelang perbandingannya antara kursi dengan langit dan bumi itu seperti gelang yang dilempar di atas tanah yang luas lapang. Gelang adalah langit dan bumi, sementara tanah yang lapang itu adalah kursi. Kalau ini, lalu Anda bisa bayangkan bagaimana sang khaliknya Azza wa Jal. Syekh katakan di dalam riwayat, "Wa inal fadl arsh ala al-kursi ka fadl al-fallat ala hadhil khalqa." Perbandingan sekarang antara kursi dengan arsy Allah itu seperti gelang yang dilemparkan di tanah yang lapang pula. Tadi digambarkan antara langit dan bumi dengan kursi, maka langit dan bumi sangat kecil sekali dibandingkan kursi. Maka ketika dibandingkan lagi antara kursi dengan arsy Allah, maka kursi ini tidak ada apa-apanya dibanding arsy Allah subhanahu wa ta'ala. Maka saya mengatakan, fama baluk bil khaliq jalla wa ala. Lalu bagaimana dengan sang khaliq, sang pencipta dari segala sesuatu itu? Artinya tidak ada artinya, tidak ada bandingannya makhluk-makhluk Allah itu semua. Maka kalimat ini, pembahasan seperti ini, sedang ingin menerangkan, tidak mungkin, artinya salahlah orang yang menganggap bahwa ma'iyah Allah, artinya Allah beserta kita di dalam bumi ini. Lalu apa yang benar ma'iyah Allah itu? Maka saya mengatakan, wa'lam anal ma'iyah allati adhafah Allah ila nafsihi tanqasim bihasab siyak wal qara'in. Perlu dipahami bahwa ma'iyah Allah, kebersamaan Allah, ketika Allah menyertakan dirinya dengan sesuatu, maka ma'iyah Allah di sini meliputi tergantung dari siyak dan qarinah, tergantung dari konteks kalimatnya atau penyertanya. Maka dalam hari ini, ma'iyah Allah, kalau kita lihat dari konteks dan yang menyertainya, ada tiga golongan. Fataratan yakunu muqtawaha al-ihatah bil-khalqi. Yang pertama, kadang yang dimaksud adalah ihatatul khalqil khalqi. Ma'iyah Allah itu meliputi dengan makhluknya itu tadi. Ilman wa qudratan wa sultanan wa tadbiran. Yang dimaksud adalah ilmu Allah meliputi makhluknya. Qudrah Allah, kekuasaan Allah meliputi makhluknya. Sultan Allah meliputi makhluknya. Tadbir, pengaturan Allah, karena Allah mengatur segala sesuatu dari makhluknya. Maka pengaturan Allah meliputi segala makhluknya. Maka contoh ayat dalam bab yang pertama ini, dalam contoh apa jenis yang pertama ini, bagian pertama ini, ayat wa huwa ma'akum aynama kuntum. Ayat yang sedang kita bahas dalam ayat ini termasuk tergolong dalam kelompok yang pertama. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Ma'akum di sini bermakna ilmu Allah meliputi makhluknya. Qudrah Allah meliputi makhluknya. Sultan Allah, kekuasaan Allah meliputi makhluknya. Peraturan-peraturan Allah meliputi makhluknya. Maka siapapun sang makhluk tidak bisa luput dari ilmu Allah. Siapapun dia dari makhluk Allah tidak luput dari qudrah dan sultan Allah Subhanahu wa taala. Siapapun dari makhluknya tidak bisa berhindar dari peraturan-peraturan Allah Subhanahu wa taala. Jelas dengan demikian, ma'akum, bersamanya Allah dengan kalian, adalah dalam arti al-ikhatah bil khalqi, meliputi segala sesuatu. Nah, ayat yang lain yang termasuk dalam bagian ini, ma yakunu min najwa thalathah illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dhalika wala akthar illa huwa ma'ahum. Contoh yang lain yang dari bagian pertama ini, dari kolom-kolom pertama ini, adalah ayat dalam surat Al-Mujadalah yang Allah katakan, ma yakunu min najwa thalathatin. Apa yang terjadi dari bisik-bisikan dari tiga orang? Illa huwa rabi'uhum, kecuali Allah bersama mereka yang menjadi keempatnya. Maka Allah yang keempatnya. Artinya Allah bersama mereka. Kalau ada orang, tiga orang yang berbisik-bisik, maka Allah lah yang keempatnya. Artinya Allah menjadi yang keempat. Allah bersama mereka. Allah mendengar apa yang mereka bisik-bisikan itu. Ketika dia berbisik-bisik dengan tiga orang, artinya orang tiga orang itu kan mendengar semua. Maka Allah pun mendengar itu menjadi yang keempat. Wala khamsatin illa huwa sadisuhum. Tidak pula ketika ada lima orang berbisik-bisik, maka Allah lah yang keenamnya. Wala adna min dzalika wala aktsar illa huwa ma'ahum. Tidak kurang ataupun lebih, maka Allah bersama mereka. Illa huwa ma'ahum. Allah bersama mereka. Allah bersama mereka, artinya Allah secara apa? Dalam ilmunya Allah. Mereka berbisik-bisik itu, tetap Allah mendengar, mengetahuinya. Tetap di dalam kontrol Allah, tetap di dalam takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Golongan yang pertama adalah ma'akum, kebersamaan Allah, artinya ikhatati bil khalqi. Kebersamaan Allah dalam arti cakupan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau yang kedua, taratan yakunul murad biha at-tahdid wal indar. Bisa jadi yang dimaksud kebersamaan Allah adalah dalam arti itu adalah ancaman Allah dan peringatan Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat-ayat yang tergolong dalam jenis kelompok yang kedua ini, contohnya adalah ayat dalam surat An-Nisa, di mana Allah mengatakan, yastakhfuna minan nas, wala yastakhfuna minallah, wa huwa ma'ahum, idh yubayyitun, ma la yardha minal qawli, wa kana Allahu bima ya'maluna muhit. Allah katakan, istahfuna, mereka berhijab, yastatirun minan nas, artinya mereka bersembunyi dari manusia. Akan tetapi wala yastahfuna minallah, mereka tidak bisa bersembunyi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa ma'ahum idh yubayyituna ma la yardha minal qawli. Wa huwa ma'ahum, Allah bersama mereka. Bersama mereka, bersama siapa? Orang-orang yang telah menetapkan dengan suatu yang Allah tidak ridhoi dalam dengan ucapannya. Allah katakan, wa huwa ma'ahum. Apapun yang kita ucapkan, kalau ada kesepakatan-kesepakatan dari antara manusia yang Allah tidak ridho dengan ucapan itu, maka Allah ma'ahum. Ini adalah ancaman. Ini adalah peringatan. Atas orang-orang yang punya makar-makar jelek. Maka Allah katakan, wa huwa ma'ahum idh yubayyitun. Yubayyitun itu adalah menetapkan sesuatu. Menetapkan sesuatu. Ma la yardha minal qaul, mereka telah menetapkan sesuatu ucapan yang Allah tidak ridha. Maka ketahuilah, apapun kesepakatan yang antum telah buat yang itu adalah kejelekan, khianat, maka Allah ma'ahum. Allah bersama mereka. Allah bersama mereka, Allah tahu mereka. Wa kana Allah bima ya'maluna muhita. Allah itu muhita, mencakup. Allah mencakup segala apa yang mereka perbuat. Allah tahu. Allah bersama mereka. Ayat ini Fa inna hadza tahdid wa inzar lahum ayubayitu ma la yarda min al-qaul. Ini adalah peringatan dari Allah, ini adalah ancaman dari Allah atas keputusan yang mereka lakukan dari ucapan yang Allah tidak ridha dengan ucapan itu, yang mereka sembunyikan dari manusia. Ya dhunnun anna Allah la ya'lam wallahu subhanahu alimun bi kulli syai. Mereka menyangka Allah tidak mengetahui ucapan itu. Sementara Allah Maha tahu terhadap segala sesuatu. Ini adalah inzar atau peringatan atas orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan makar terhadap muslimin. Maka orang-orang yang berbuat makar, ingatlah. Ingatlah ayat ini. Siapapun Anda, maka ketika ada makar terhadap muslimin, ingatlah, berimanlah terhadap ma'iyah Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah mendengar, Allah mengetahui apa yang kalian lakukan itu. A'azani Allah wa iyyakum. Kadangkala, taratan yuradu biha an-nasr wa ta'yid wa tasbit wa ma asbahu mislu wa ma asbahu. Kadangkala yang dimaksud kebersamaan Allah adalah dalam bentuk pertolongan Allah dan dukungan Allah dan ketetapan Allah, apa, tasbit dari Allah Subhanahu wa ta'ala atau yang serupa itu. Contohnya adalah ayat Allah, inna allaha ma'allazina taqaw wal-lazina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan bersama orang-orang yang berbuat muhsin. Yang mereka berbuat ihsan. Ayat-ayat yang lainnya, fala tahinu wa tad'u ila salmi wa antum la'alaw wallahu ma'akum walan walam yatirakum a'malakum. Allah katakan, wala tahinu, jangan engkau merasa rendah, jangan engkau merasa lemah. Watadu ila salmi, sama-sama engkau mengajak orang untuk berdamai denganmu. Minta tunduk damai. Wa antum a'laun, ketahuilah bahwa kalian adalah a'laun, mulia, mempunyai kemampuan. Wallahu ma'akum, Allah katakan, Allah ma'akum, bahwa Allah bersama kalian. Walan yatirakum a'malakum, dan Allah tidak mengurangi, membatalkan amal-amal kalian. Dalam ayat ini ada kalimat ma'akum. Ma'akum di sini punya makna bil'aun wal-nasr wal-ta'yid. Bahwa Allah SWT akan memberikan pertolongannya. Allah akan mendatangkan apa nasrnya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan ketetapan. Karena kalian akan mendapatkan, karena kalian selalu bersama Allah, maka Allah katakan, wala tahinu, jangan kau merasa lemah, dhaif, sampai-sampai mengajak perdamaian dengan mereka, orang-orang kafir yang memerangi kalian. Ketahuilah bahwa kalian itu mulia, agung, bahwa kalian punya kemampuan. Kata para ulama, ayat ini mempunyai tiga komponen kandungan. Yang pertama, Allah katakan kalian orang mampu. Jangan merasa lemah. Ini adalah motivasi untuk seseorang merasa kuat. Jangan merasa lemah. Karena kalau merasa lemah pasti kalah dia. Ketahuilah bahwa Allah bersamamu. Sehingga dengan kalimat wala tahinu, Allah ma'akum, menunjukkan apa, memberikan motivasi. Setelah itu dia manusia itu apa, manusia muslim itu akan menjadi kuat. Wala tad'u ila salmi, Jangan sampai engkau minta berdamai sama mereka. Wa antum a'laun. Kalian ini mempunyai kemampuan. Kalian punya kemampuan yang tinggi. A'laun. Yang ketiga, wallahu ma'akum. Yang ketiga adalah kalimat walan yatarikum a'malakum. Allah tidak akan mengurangi amalan-amalan kalian. Tidak akan menghapus amalan-amalan. Bahkan yang ada adalah Allah menetapkan. Kalau kalian berani, kalian sadar, kalian yakin bahwa Allah bersama kalian. Ini adalah motivasi. Maka Allah akan menetapkan amalan-amalan kalian ketika berjuang melawan orang-orang kafir. Wa hadza al-qism al-thalith min aqsam al-ma'iyyah, taratan yudhafu ila al-mahluk bil wasf wa taratan yudhafu ila al-mahluk bil 'ain. Dari golongan yang ketiga, kelompok yang ketiga ini, dari bagian yang ketiga yang maknanya adalah an-nasr wa ta'yid, adanya dukungan dari Allah, adanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kadang-kadang kebersamaan Allah, pertolongan Allah itu, dukungan Allah itu bisa dalam bentuk kepada diterangkan pada sifat-sifat makhluknya. Bisa juga kadang pula yudhafa ila makhluk bil aini. Kadang kepada seseorangnya langsung. Makhluknya dalam arti seseorangnya langsung. Contohnya adalah innallaha ma'alladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Ini adalah yang berbicara tentang sifat pertolongan Allah, dukungan Allah kepada orang-orang yang mempunyai sifat bertakwa dan orang mempunyai sifat muhsin. Sesungguhnya Allah SWT bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang hum muhsinun. Kalau Anda mempunyai sifat takwa, kalau Anda mempunyai sifat muhsinun, maka Allah bersama Anda. Allah akan memberikan pertolongan, Allah akan memberikan dukungan. Bersama itu artinya, kalau engkau bertakwa, engkau akan mendapatkan pertolongan dari Allah, akan mendapat dukungan dari Allah, akan mendapat kekuatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jenis yang mudhaf ila makhluk bil wasf. Penyertaan apa diidhafahkannya kepada makhluk dan arti sifatnya. Maka siapa-siapa yang punya sifat yang seperti disebutkan ayat, dia makhluk masuk dalam yang memperoleh pertolongan dan dukungan dari Allah Taala. Kadang pula yakunu mudhafan ilal makhluk bi ainin as-saksi. Kadang pula mudhafnya itu kepada makhluk secara langsung. Secara langsung dalam arti person tertentu. Seperti firman Allah Ta'ala, illa tansuruh faqad nasarahullah. Kalau kalian tidak mau menolong dia Muhammad SAW, maka Allah yang akan menolong dia Muhammad SAW. It akhrajahu alladhina kafaru athani athnaini. Idhuma filghar. Ketika dia dikeluarkan, diusir oleh orang kafir, salah satu di antara dua, idhuma huwa filghar, idhuma filghar, ketika keduanya di dalam apa? Gua. Idh yaquli sahibi la tahzan innallaha ma'ana. Ketika dia berkata kepada temannya, janganlah engkau khawatir, janganlah engkau takut, sesungguhnya Allah ma'ana. Kalimat ma'ana di sini, kebersamaan Allah dalam arti jenis yang ketiga, yaitu an-nasr wa ta'yid wa tathbit. Lah, kebersamaan Allah ini dalam arti pertolongan dan dukungan itu langsung idhofahnya kepada person, yaitu kepada Nabi Muhammad SAW, ma'ana kepada Nabi dan kepada sahabatnya yaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Wa hadhi ma'i Rasul alaihi salatu wassalam wa Abi Bakar radhiyallahu anhuma fil ghar. Ini adalah ma'iyah Rasul bersama Abu Bakar ketika di dalam gua. Ketika Rasul mengatakan kepada apa? Kepada Abu Bakar, ketika Abu Bakar berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, lau nazar ahaduhum ila qadamihi la'absarana. Kalau mereka orang kafir melihat ke kaki-kaki kita, ya mereka akan melihat. Li'anna Quraisyan kanat tutlab Rasul SAW di kulli haddin. Karena mereka kafir telah mencari Rasul menghendaki berjuang untuk memperoleh Rasul alaihissalatu wassalam. Mungkin ini dulu kalimat ma'iyah dari ayat wa huwa ma'akum aynama kuntum, maka menunjukkan Allah subhanahu wa ta'ala selalu bersama kita. Akan tetapi perlu kita pahami, kebersamaan di situ dalam arti meliputi ilmu Allah kepada kita, meliputi kudrah Allah kepada kita, meliputi kekuasaan Allah kepada kita, meliputi segala aturan-aturan Allah kepada kita. Menunjukkan pula ayat ini wa huwa ma'akum aynama kuntum, menunjukkan tentang muraqabah Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi.